Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjut lagi di permasalahan ketiga ya. Ya. Al-mas'alatu as-salisah i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wa ta'atahu wal inqiyadu lahu zillatun wa mahanatun. Mereka menganggap bahwa apa kalau menyelisi pemimpin dan tidak tunduk kepada pemimpin adalah keutamaan. Ya, wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Mendengar dan taat kepada pemimpin dianggap oleh mereka, ini pemimpin Islam yang syar'i, dianggap kepada mereka itu sebagai sebuah kehinaan, kerendahan. Fa khalafahum Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyelisih mereka sallallahu alaihi wasallam, wa amara bisam'i wa ta'ati lahu wan nasihati. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dan menasihati mereka, pemimpin syar'i itu ulul amri, wa ghalladha fi dhalika wa abad wa abada wa aada. Dan Rasulullah SAW bersikap keras terkait hal ini dan beliau mengulang-ulanginya. Wa hadhil masailu as-salasu, dan permasalahan ketiga, tiga permasalahan ini, yaitu permasalahan pertama, kedua, ketiga, yaitu permasalahan pertama syirik, permasalahan kedua tadi apa? Berpecah belah, dan permasalahan ketiga ini ya, itu hiyallati jama'a bainaha fiha fi ma sahha anhu. Inilah yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari apa yang telah sahih oleh beliau, dari riwayat fi sahih dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari, annahu qala, bahwa beliau bersabda, innallaha yarda lakum salasan, Allah meridhoi kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah, yaitu kalian beribadah pada Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian ya berpegang teguh dengan di atas tali Allah, dengan tali Allah, dan jangan kalian berpecah belah, wa an tanasahu man la wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasehati siapa saja yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin kalian. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi salasi aw ba'daha. Dan tidaklah terjadi kerusakan pada agama manusia dan dunia mereka melainkan disebabkan hilangnya, lepasnya kerusakan pada ya tiga hal ini atau sebagiannya. Ya, fadl Johar, dibaca penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih hafizahullah taala, min masailil jahiliyyati annahum la yakhdha'una liwaliyil amri wa yarawna anna hadha dhillatun wa ma'dhillatun. Dhillatun wa ma'siyatul amiri ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyatan. Wa lidhalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun li annahum la yakhdha'una wa 'indahum anafatun wa kibrun. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara permasalahan jahiliyah bahwa mereka tidak mau tunduk kepada ulil amri. Ini perhatikan ya, ulil amri yang disebut ulil amri sini ulil amri syar'i, bukan ulil amri yang sekuler-sekuler itu. Ya. Dan mereka menganggap menyelisih ulil amri adalah ya, anna hadha dillatun. Kalau mereka menganggap bahwa taat kepada ulil amri adalah kehinaan. Wa maksiatul amiri, dan bermaksiat tidak taat kepada pemimpin yang syar'i, ya tabirunaha, mereka anggap itu sebagai fadilatan wa hurriyatan, sebagai keutamaan, kebebasan. Ditarik oleh karena itu seorang pemimpin tidak mampu mempersatukan mereka. Ya, amir juga tidak sanggup mempersatukan mereka. Kenapa? Karena mereka enggak mau tunduk. Wa indahum anafah wa kibrun. Anafah dan kibr itu hampir sama. dan mereka memiliki kesombongan, sikap takabur. Terus lanjut. Faja'a al-Islamu bi mukhalafatihim wa amara bis-sam'i wat-tha'ati li waliyil amri al-muslimi. Taib, dan Islam datang untuk menyelisihi mereka. Islam hadir untuk memerintahkan agar mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Ini sengaja saya bawakan beberapa kitab. Sebenarnya banyak referensinya ya. Ada Fathul Bari, ada Umdatul Qori mengenai hal ini. Karena banyak teman-teman ketika berbicara ulil amri, mereka enggak mau tahu pokoknya pemimpin. Hatta waktu itu Ahok gubernur Jakarta dianggap sebagai ulil amri oleh salah satu pengasuh web yang katanya afiliasinya sunnah-sunnah. Ahok ulil amri, ajib. Bahkan dahulu ada ustadz juga yang mengatakan George Bush, waktu zaman George Bush junior memimpin, George Bush adalah ulil amrinya orang-orang kaum muslimin di Amerika. Ini ajib ini. Ya, nas-nas para ulama salaf tentang ulil amri itu sabit betul. As-sam'u wa ta'atu wa sabr ala zulmihim. Ya, mendengar dan taat kepada mereka, sabar terhadap kezaliman mereka, itu betul ada dari kalangan salaf terhadap pemimpin mereka. Hatta yang zalim sekalipun. Ya. Paham sini? Tapi ulil amri itu siapa sih? Gitu. Ulil amri itu siapa sih? Nah, ulil amri itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz, oleh para ulama terkait ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah ulil amri kalian. Siapa sih ulil amri, kata ya Al-Imam Asy-Syaukani di Fathul Qadir, di tafsir ayat tersebut, ulil amri al-a'immatu was-salatin wal-qudat, para pemimpin, penguasa dan para hakim. Wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun la wala wilayatun taghitiyyatun, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan taghutiyah. Itu ya. Syekh bin Baz menjelaskan, kama annahu laisa kullu hakimin sawa'un kana malikan aw ra'isal jumhuriyatin yusamma amiral mu'minin, sebagaimana tidak setiap penguasa, apakah dia raja atau presiden, disebut sebagai amirul mu'minin. Wa innama amirul mu'minin, dan yang disebut sebagai amirul mu'minin, man yahkum bainahum bi syar'illah, yang berhukum ya di tengah-tengah kaum muslimin dengan syariat Allah. Wa yulzimuhum bihi, dan mengilzam, mengharuskan, mewajibkan kaum muslimin, rakyatnya, untuk berhukum dengan kitab Allah. Wa yamna'uhum min mukhalafatihi, dan melarang rakyatnya, kaum muslimin, menyelisihi syariat. Itu disebut amirul mukminin, ulul amri. Paham gak sini? Ya. Saya bawakan lagi sedikit dari Imam Al-Khalal, murid Imam Ahmad, di kitabnya Sunnah jilid 1. Ya, jilid 1 ya. Ya. Di halaman 52, di poin nomor 50, beliau membawakan dengan sanadnya ya, sampai kepada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, haqqun 'alal imam ayyahkuma bima anzalallah. Kewajiban bagi pemimpin ialah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, syariatnya Al-Qur'an was sunnah. Wa ayyu addiya al-amanata, dan kewajiban bagi imam untuk menunaikan amanah. Fa idza fa'ala dzalika kana haqqan 'alal muslimina ay yasma'u. Jika imam sudah melakukan demikian, berhukum dengan syariat dan menunaikan amanah, wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar. Wa ayuti'u, agar mereka taat. Wa yujibu, dan menyambut ya panggilan pemimpin. Idza du'u, apabila mereka diseru. Di poin 51 beliau kembali membawakan hadis ini yang ma'ruf, cuman kepotong hadisnya di tengah kita. Ya, hadisnya sering kepotong. Yaitu wa in umira 'alaikum 'abdun habasyun, gitu kan. Jika apa namanya kalian dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia sekalipun, ya. fasma'u wa'ati'u. Ya, dengarlah dan taatlah. Ada sambungannya, cuma yang sambungannya ini dipenggal ini. Apa itu? Ma'aqadakum min kitabillah. Selama mereka memimpin kalian dengan kitab Allah. Ya, ma'aqadakum ya min kitabillah. Selama mereka memimpin kalian dengan kitab Allah. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, dijelaskan oleh An-Nawawi di Minhaj Syarah Sahih Muslim. Riwayat-riwayat seperti ini. Ma'aqadakum, riwayat yang lain, ma'aqadakum bi kitabillah. Selama mereka memimpin kalian bi kitabillah. Paham enggak sini? Imam Bukhari juga meriwayatkan hal itu di dua tempat. Di hadis nomor 3500 dan satu lagi hadis nomor berapa lupa saya. Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari menjelaskan di poin hadis 3500 dan di muqaddimah Fathul Bari. Apa nama muqaddimahnya? Irsyadus Sa'ri. Ya, namun kalau Fathul Bari itu gampang antum dapetin. Bahkan terjemahannya udah ada ya Fathul Bari ya. Ya. Saya akan bawakan penjelasan dari Al-Imam Al-Aini Umdatul Qari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Aini di juz 11, kitab juz 11, jilid 11, halaman dicetakkan saya 251. Penjelasan hadis inna hadzal amra fi Quraisyin, kepemimpinan ini itu ada pada Quraisy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'adihim ahadun illa kabbahallahu ala wajhihi. Tidak ada seorang pun yang menentang pemimpin dari kalangan Quraisy melainkan Allah akan telungkupkan wajahnya. Ma'aqamu ad-dina, selama mereka menegakkan agama. Ma'nya itu ma masdariyah. Perhatikan, saya langsung ke poin penjelasan ma'aqamu ad-dina dijelaskan oleh Al-Aini. Halaman 251 jilid 11. Ya. Kata beliau, muddata iqamatihim ad-din, yaitu selama mereka menegakkan agama para pemimpin tersebut. Wa yahtamilu ayyakuna ma'na, maknanya ini berkemungkinan maka annahum idza lam yuqimuhu fala tasma'lahu. Apabila mereka tidak menegakkan agama, maka jangan dengar mereka. Boleh ditaati pada perkara yang itu kemaslahatan umum, lampu merah misalkan. Ya, selain dari itu enggak. Ya, paham enggak sini? Enggak, karena mereka tidak dianggap sebagai amirul mukminin. Ya, nas-nas para ulama salaf tentang bersabar terhadap kepemimpinan mereka itu penguasa di zaman salaf, hatta yang zalim sekalipun. Ya, hatta yang zalim sekalipun. Enggak cocok pemimpin sekuler zaman sekarang dibawa kepada, disamakan, disandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf aja, enggak apple to apple. Ya. Itu apple to Nokia, beda. Loh, Hajjaj Hafidz Quran. Dia zalim ya, membunuh Sa'id bin Jubair, mau menangkap Hasan al-Basri. Tapi Hajjaj berjasa atas diberikan titik-titik huruf di Al-Quran. Hajjaj menegakkan jizyah bagi setiap kafir dzimmi, enggak mengizinkan selain Yahudi, Nasrani, Majusi yang terangkum dalam hadis kafir dzimmi boleh tinggal di negeri Islam. Dan kebaikan-kebaikan Hajjaj sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, jadi kalau mereka tidak menegakkan kitab Allah, nah, enggak ada as-sam'u wa ta'atu. Nah, ini disebut dalam ilmu usul fikih mafhumu khalafah, yaitu dalam pembahasan mafhumu syarat. Ya, artinya kalau mereka enggak menegakkan kitab Allah, ya enggak berlaku. Ya. Enggak cocok pemimpin sekuler. Dari semenjak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama dari Khulafa Ar-Rasyidin sampai dinasti yang paling hancur sekalipun, Turki Utsmani, itu enggak ada yang seperti sekarang. Berhukum dengan apa itu? Kayak begini. Turki Utsmani ya maksiat ya, maksiat mereka mungkin, tapi nggak ada yang sampai beragama dengan agama sekularisme, ya, yang mengatakan agama dan negara harus dipisah, ya, dan melakukan berbagai kesirikan-kesirikan, yang terupdate, ya, melempar jeruk purut dan air suci, tahu air suci apa? Ke Danau Toba. Supaya ya, peresmian pelabuhan Danau Toba lancar, dapat perlindungan. Perlindungan dari siapa? Nah, ini kemungkaran, bahkan pada puncak kemungkaran. Yang ini mencegah pemimpin tersebut disebut sebagai ulil amri. Enggak benar demikian. Ya. Jadi yang seperti ini jangan antum halusinasi ya. Oh, ini berarti ini pemimpin zaman sekarang yang sekuler. Para ulama menyebutkan Syekh Shalih Fauzan misalkan di nas-nas seperti ini ya, untuk orang Saudi yang pemimpinnya berhukum dengan kitabullah. Ya, barakallahu fik. Terus lanjut. Lima fi dzalika minal masalihi qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Naam. Ya, karena demikian itu ada kemaslahatan berdasarkan firman Allah. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Ulil amri tadi itu siapa? Kata Syaukani, man kanat lahum ya wilayatun syar'iyyatun wala wilayatun taghutiyyatun. Yang memiliki kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan taghutiyah. Terus umira bi ta'ati fa amara bi ta'ati wulatil umuri war-rasul. Baik, maka Allah memerintahkan agar taat kepada pemimpin. Terus wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyati. Baik, dan Rasul sallallahu telah haddada, telah memberikan ketentuan hal ini pada selain kemaksiatan. Terus waqala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Baik, beliau bersabda enggak boleh ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang Khalik. Terus waqala innama ta'atu bil ma'rufi. Nah, ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Lanjut. Wajibu taatu waliil amri fi ghairi ma'siyatillahi. Baik, maka wajib mentaati pemimpin pada selain bermaksiat pada Allah. Terus idza amara bi ma'siyatin fala yuta'u. Apabila mereka memerintahkan kepada suatu maksiat maka tidak boleh ditaati. Terus lakin la yukhalifu fi la yukhalifu fi baqiyatil umuri. Baik, perhatikan. Ini pemimpin yang menjalankan syariat. Ya, mereka mungkin memerintahkan maksiat. Enggak boleh ditaati. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata fil makhluq fi maksiatil khaliq, hadis-hadis tadi. Namun ketaatan apa perintah-perintah yang lain itu mengandung kemaslahatan dan ketaatan. Maka kata Syekh, ya, la yukhalafu fi baqiyatil umur. Perkara yang lainnya enggak boleh diselisihi. Yang di situ mengandung kemaslahatan, kebaikan, ketaatan, enggak boleh selisih. Yang tidak boleh ditaati, enggak ada asamu wa ta'atu pada perkara yang tadi. Yang itu maksiat. Ini pada pemimpin yang berhukum dengan syariat. Paham sini ya? Barakallahu fikum. Semisal di Saudi Arabia, mereka menerapkan hukum syariat. Ya, ada juga penyelisihan, enggak ada. Mungkin pemimpinnya memerintahkan hal-hal yang enggak benar. Ya. Nah yang seperti itu gak boleh diikutin. Tapi yang lain tetap ditaati. Kenapa? Karena mereka ulil amri. Ya, mereka ulil amri. Telah tegak syariat ulil amri. Ma qadakum bi kitabillah, ma qadakum min kitabillah. Hadis-hadis Nabi kan tadi begitu. Yang sering dipenggal tadi itu, yang sering dipotong ya. Taunya wa in umira alaikum abdun habasyun, ya, fasma'u wa ati'u. Udah itu aja ya. Yang itunya tadi kepotong ya. Pada itu tadi di Al-Khalal di poin 51 di halaman 52 jilid 1. Sunnah, kitab sunnah Al-Khalal. Juga di Sahih Bukhari hadis 3500. Tadi sudah saya bacain. Enggak ada yang tipu-tipu, antum bisa dengerin kau sendiri, ini bisa baca sendiri sini. Ya. Di Fathul Bari dijelasin juga. Di Syarah Sahih Muslim dijelasin juga. Qaidnya itu, syaratnya itu, kapan? Syekh bin Bas di 10 salam tadi juga mengatakan demikian. Di halaman 111, buku 10 salam. Ya, 111 sampai 112 tadi. Karena paling bawah 111. Pojok bawah katanya. Sampai 112, pojok atas. Kok hafal barusan? Lihat. Tapi barakallahu fik. Ya. Jangan diframing nas-nas ketaatan pada pemimpin dibawa kepada pemimpin sekuler yang nggak nyambung ya. Koidnya nggak dapat gitu. Nah, cuman kan dibawa yang umum-umum aja. Ya, nah ini pemenggalan-pemenggalan seperti ini kerap kali terjadi karena ketidaktahuan. Yang kedua tahu tapi curang, nggak amanah. Ya, nggak amanah. Saya kemarin menerjemahkan fatwa Syekh Albani, sudah muncul di YouTube. Saya terjemahin itu fatwa Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan siapa sih ulil amri? Syekh Albani mengatakan mereka yang berpijak di atas kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana khulafaur rasyidin dan raja-raja Islam setelah khulafaur rasyidin. Mereka lah yang disebut ulil amri. Ya. Syekh menyebut sampai bahkan innama haula innama itu. Pakai adatul hasar pembatasan. Ya, cuman kan fatwa-fatwa Syekh Albani kayak gini itu hilang. Enggak apa-apa mereka hilangin, kan kita yang hidupin lagi. Kita terjemahkan kemarin di YouTube. Yang seperti ini kemana ini? Amanah ilmiahnya kemana? Ya. Makanya sebagian asatidah tahu hal ini. Cuman karena terkukung pendapat komunitas, akhirnya gak bersuara. Padahal tahu. Ada yang tahu. Tahu udah lama. Cuman kan ini sedang berada di komunitas. Kalau berada di komunitas, jangan berbeda. Kalau berbeda ya siap disikapi. Nah. Kalau saya kayak gitu-gitu, saya injek-injek aturan kayak gitu. Gak peduli saya itu. Saya robek-robek kalau ada kebijakan kayak gitu. Saya ludain. Gak ada kayak gitu-gitu. Al-haq. Haqqu ayyutaba. Ya, kebenaran lebih layak untuk diikuti. Apaan kayak gitu-gitu? Pendapat komunitas. Pendapat otoritas kelompok. Ini hizbiyah. Memangnya kalau saya berbeda pendapat terkait ulil amri itu, kenapa? Ini Syekh bin Baz tadi. Ucap. Ulil amri itu seperti itu. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan lagi, ini saya masih hafal, halaman 121 tengah. Kok hafal, iya barusan baca tadi. Ntar besok belum tentu hafal lagi. Halaman 121 bagian tengah, Syekh bin Baz mengatakan yang enggak berhukum dengan hukum Allah bukan ulil amri. Apa kata Syekh bin Baz? Ya, man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghutun. Lihat, halaman 121. Enggak pakai tipu-tipu. Subul salam. Ya. Maktabah Ar-Rusyd cetakannya. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Wa in kana ma'a iqrarihi wa i'tirafihi bi annahu asin fa huwa taghutun tughyanan asghara. Jika dia si pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah, misal berhukum dengan syariat yang lain, ya, walaupun dia mengaku dia maksiat karena dia berhukum dengan selain hukum Allah tadi, dia taghut asghar. Wa in kana yastahilu dzalika wa yastajizu sara taghutan akbar wa kafiran dallan. Namun jika dia menganggap halal hukum yang dia terapkan tersebut dan menganggap boleh, maka dia jadi taghut akbar, kafir sesat. Apa yang kita sampaikan ini ulama yang ngomong. Kalau itu pendapat khawarij, ya ulama duluan itu yang jadi disematkan kalimat khawarij. Dan kita ketika bicara seperti ini enggak ada lawazimnya, konsekuensinya mesti ngelawan. Paham enggak sini? Mesti ngelawan. Lawazim-lawazim seperti itu sering dikemukakan. Oh, kalau kita menganggap itu bukan ulil amri, nanti berarti ngelawan. Yang bilang pasti ngelawan siapa? Karena kalau mau ngelawan itu para ulama menjelaskan di buku-buku fikih, enggak boleh ngelawan. Enggak boleh. Kemudorotan yang ditimbulkan dari melawan harus lebih ringan dibandingkan kemudorotan yang kita tetap bersabar di bawah kepemimpinan dia yang enggak syar'i. Tercapai enggak saat ini? Enggak bisa. Kalau gitu gimana? Ya ini sabar. Berdoa. Gitu. Paham enggak sini? Nah. Cuman kan yang kayak gini-gini nih, kayak tadi yang saya sampaikan di Umdatul Qori, di Subulus Salam, dari Al-Khalal dan yang lainnya, itu kayak ngilang. Nah, sekarang pemimpin siapa? Ya presiden, ulil amri bukan. Ya bukan, kan tadi ulil amri udah dijelasin. Terus ulil amri itu siapa? Enggak ada dong. La ilaha illallah. Kok kayak enggak pernah baca kitab? Ulil amri itu ada dua penjelasannya. Siapa itu? Ulama dan umara. Di tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan ulama itulah ulil amri. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas dan murid-murid Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in, imam-imam mufassir. Ulil amri itu siapa? Ulama. Para salaf dahulu disebutkan di syarah Fathul Hamid, syarah Kitabut Tauhid, dahulu mengitlakkan ulil amri itu kepada umar, ulama. Kemudian berubah menjadi umar. Ya. Nah, ketika umaroknya itu menyimpang, mereka kembalikan lagi ke ulama. Mereka kembalikan lagi kepada ulama. Ya, jadi kalau ditanya ulul amri siapa dong? Ya ulama lah. Ulama mana? Ya ulama betulan. Memangnya enggak ada di alam dunia ini ulama? Ya. Ini Syekh Shalih Fauzan ya ulama. Ya, ya ulama. Paham enggak sini? Ya ulama yang memiliki sifat-sifat ulama. Itu ulul amri. Kok kaget? Aduh, kayak enggak pernah baca kitab. Di rumahnya padahal ada terjemah tafsir Ibnu Katsir. Enggak pernah dibaca. Tafsir ayat atiullah wa atirrasul ulul amri minkum. La haula wala quwata illa billah. Ya. Paham enggak sini? Jadi aneh itu. Saya pernah digituin soalnya. Berarti ulul amri antum siapa dong? Gitu. Antum ustaz kayak enggak pernah baca kitab. La ilaha illallah. Kitab itu dibaca, jangan dibajang gitu. Kalau dibaca, nah yakini. Kalau enggak setuju, ya udah yang penting tahu kan. Nah. Oh gitu. Allahu musta'an. Terus lanjut lagi. Wala yuta'u fi hadhihi al-mas'alati khashatan allati fiha ma'siyatun. Baik, maka tidak boleh ditaati pada permasalahan tadi, terlebih khusus yang di situ di permasalahannya itu terdapat maksiat kepada Allah. Terus amma baqiyatul umuri fala tantaqidu bay'an. Fala fala tuntaqadu bay'atuhu bisabab dzalika. Wala yukhala. Baik, adapun perkara yang lain maka tidak boleh dibatalkan bay'at kepada mereka dengan sebab yang lain tadi. Terus wala yukhalafu madama annahu 'ala al-islam. Baik, dan tidak boleh diselisihi selama mereka adalah alul Islam. Berada di atas Islam. Terus lima fi ta'ati wulatil umuri min ijtima'il kalimati. Nah, karena dalam mentaati wulatil umur terdapat ya, persatuan kalimat. Terus wa haqnid dima'i. Haqni itu maknanya al-habsu, yaitu menahan darah. Ya, Imam Ahmad dahulu didatangi oleh rakyat untuk mengajak Imam Ahmad menyerukan jihad perlawanan kepada siapa? Kepada Khalifah Ma'mun, kepada pemimpin Ma'mun. Ma'mun ini berhukum dengan kitabullah. Namun dia itu punya akidah sesat. Kenapa? Karena menteri agamanya Ibnu Abi Duat, pentolan Mu'tazilah. Ya. Akhirnya dia pun berakidah seperti akidahnya Ibnu Abi Duat. Yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Imam Ahmad tegas menolak akidah tersebut sehingga beliau menghadapi risiko. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau ditangkap, disiksa, dipenjara, ya, dan seterusnya. Imam Ahmad didatangi oleh kaum muslimin untuk melawan. Imam Ahmad mengatakan adam-dam, darah. Imam Ahmad gak bilang tuh, kamu khawarij sih. Mau ngajakin apa? Ngajakin berontak. Ada gak riwayat Imam Ahmad? Kalian khawarij. Gak ada. Imam Ahmad mengatakan ada mudorot yang lebih besar. Dam, darah. Nah. Taib, ini masalah darah masalah berat. Gak boleh. Makanya aksi-aksi provokatif dari kalangan ISIS yang menyerukan perlawanan itu penyimpangan. Ya. Dan malah menimbulkan kemudorotan. Saya pernah bicara masalah ini, dibully saya habis sama fans-fans ISIS. Ya. Ketika saya bicara siapa ulul amri, dibully saya sama kalangan apa? Itu yang gulat ya, kalangan ekstrim yang gulu terhadap pemimpin-pemimpin sekuler. Serba salah dong. Enggak serba salah. Ngapain yakin salah? Kok serba salah? Enggak. Ya serba menghadapi resiko kayak gitu ya. Tayyib barakallahu fikum. Terus lanjut. Wastitbanil amr. Dan sebab munculnya keamanan. Terus wa insafil madzumi minadh dhalimi. Wa raddil huquqi ila ashabiha. Tayyib. Wal hukmi bainan nasi bil adli. Tayyib. Ya, dan juga ya. Kalau kita menerapkan hal ini, itu akan diberlakukan keadilan bagi orang terzalimi terhadap si zalim, dikembalikannya hak-hak ya, kepada pemilik hak tersebut dan menghukum manusia dengan keadilan. Terus hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dinihi. Walaupun si ulil amri tadi bukan orang yang istiqomah dalam agamanya, Ya, semisal Hajjaj, Yazid bin Muawiyah. Saya sebutin dua nama tadi. Ini mereka ini pemimpin-pemimpin di masa salaf dahulu. Mereka muslim. Ya, mereka muslim. Jelas sekali para ulama dari kalangan sahabat enggak tanggung-tanggung dan tabi'in banyak menyerukan kesabaran mentaati perintah mereka yang ma'ruf, bersabar atas keburukan mereka. Umar, Abdullah bin Umar ketika dibaiat Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin dan sudah dikenal bagaimana perilaku Yazid waktu itu. Abdullah bin Umar mengatakan, ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah di musonafnya, inkana ya, kalau si siapa Yazid, inkana khairan radina, kita sabar. Kalau dia baik, kita ridho. Wa inkana syarran sabarna. Kalau dia berbuat buruk, kita sabar. Ya. Namun walau demikian, ada di kalangan salaf yang waktu itu melawan Yazid juga. Ya, yang melawan Yazid juga. Bahkan Ibnu Taimiyah menceritakan di kitab beliau Al Auliya Ar-Rahman, Al Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan, ketika menyebutkan karamah wali dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, menantu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa karamah ibn al-Musayyib? Yaitu dia mendengar azan dan iqamah dari arah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sendiri di masjid salat zuhur asar. Mana orang-orang, mana ulama, mana fuqaha sabah dari kalangan tabi'in yang lain? Kan ada yang ada dikenal tuh fuqaha sabah, 6 ahli fikih dari kalangan tabi'in yang 7. Mana yang 6, mana yang lain, mana yang lain sedang berperang melawan pemimpin saat itu. Sedang melawan. Jadi yang enggak melawan siapa? Ibnu Musayyib aja. Lu diceritakan loh oleh Ibnu Taimiyah itu di kitab Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Asy-Syaitan. Ibnu Musayyib bilang enggak, kalian semua khawarij kecuali saya enggak. Ada kayak gitu. Padahal Yazid dipersaksikan oleh ulama salaf dahulu dia pemimpin Islam. Namun ada mukhalafat, ada, makanya dilawan. Hajjaj yang lawan itu enggak tanggung-tanggung. Murid besar Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, hingga Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj. Dan Ibnu Taimiyah masih di kitab Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan menyebutkan karomah para wali yang lainnya, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri di antara karomahnya, karomah kewalian Al-Hasan Al-Basri, ini ahli sunnah menetapkan karomah ya. Jangan ngaco gara-gara kita anti sufi, sufi fobia, enggak ada tuh karomah-karomahan. Gila ini. Di wasitiyah ditetapkan karomah wali ada. Kemarin kita ngaji apa? Risalah ila Ahli Qasim ditetapkan, ahli sunnah menetapkan karomah wali. Ya. Nah, di antara karomah Al-Hasan Al-Basri ialah ketika beliau dikejar oleh pasukan Hajjaj, beliau masuk ke rumahnya berdoa kepada Allah agar dilindungi dari si zalim Hajjaj. Pasukan Hajjaj mondar-mandir masuk ke rumahnya, keluar masuk, enggak ketemu juga. Bukannya kayak pitung ya, jadi ayam. Itu menghayal itu. Kalau pitung jadi ayam, itu enggak ada itu. Itu sutradaranya aja ya dan penulis skenarionya yang error. Loh iya. Saya ingat dulu kan pernah nonton pitung. Ya, si Diki Zulkarnain itu. Antum enggak tahu Diki Zulkarnain. Ya pemeran si pitung, dikejar-kejar company. Sama di bawah komando Tuan Scott Haino. Kepung rumahnya. Company enggak dapetin dia. Ada ayam. Bingung. Oh, ternyata pitung itu dia. Ya, itu. Itu enggak benar kayak gitu. Nah, ini kalau yang benar ini karomah wali. Al-Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri dikejar-kejar Hajjaj? Punya masalah apa? Lah, itu dia. Antum harus tahu. Ketika Hajjaj mati, Hasan Al-Basri itu bersyukur kepada Allah. Hajat yang kayak begitu dipersaksikan ya, bahwa kaum muslimin harus bersabar terhadap dia. Itu siapa yang ngomong? Para sahabat, para ulama tabi'in. Namun ternyata Sa'id bin Jubair lihat, Hasan Al-Basri lihat. Bagaimana sikap mereka terhadap Hajjaj. Bahkan saya pernah mengutip ya perkataan dari Al-Amir ya yang ditemuat di kitab Abdul Razak As-Sun'ani di kitab beliau Al-Musannaf ya, bahwa Al-Hajjaj bin Al-Amir mengatakan saya heran sama orang yang mengatakan Hajjaj beriman pada Allah. Innama Hajjaj yu'minu bitaghut. Hajjaj beriman pada taghut. Sampai ada yang demikian. Jadi ada ulama yang mengkafirkan Hajjaj? Ada. Jadi gimana pemimpin sekuler ada di masa Hasan al-Basri? Enggak kebayangan tuh, udah enggak usah berpikir seperti itu. Ya. Enggak usah berpikir, halunya terlalu jauh. Ada pemimpin sekuler zaman sekarang, crut tiba-tiba dia jadi pemimpinnya si Fuqaha Sabah Madinah. Ibnu Musayyib gitu. Ya, rakyatnya Imam Malik. Wah. Halu. Kelas, enggak ada itu. Hentikan halusinasinya. Ya. Enggak ada pemimpin saat dulu yang mandiin onta, mandiin keledai pakai air kembang tujuh rupa. Enggak ada. Bawa ke ibu kota Baghdad air sendi, air tanah dari mana? Enggak ada yang kayak gitu. Halusinasi. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, enggak ada. Jangan halu. Kasihan nanti otaknya. Ya, makanya pemimpin-pemimpin kayak gini didoakan apa? Didoakan dapat hidayah, bukan didoakan hafizahullah. Kok sedang maksiat didoain semoga Allah menjaganya. Ah, la ilaha illallah. Doanya apa? Doa hidayah. Bukan doa semoga Allah beri hidayah. Hadahullah, hadakallah ya Rais gitu. Hadakallah ya Malik, ya Raja, semoga Allah beri hidayah. Bukan hafizakallah. Hafizahullah. Semoga Allah terus menjaganya untuk berhukum dengan selain hukum Islam. Semoga Allah terus menjaganya untuk terus di atas keyakinan membawa air dan tanah dari seluruh negeri untuk ditaruh di titik nol ibu kota klinik Nusantara. Semoga Allah terus menjaganya, memberikan sesaji jeruk purut dan air suci ke Danau Toba untuk mendapatkan perlindungan pelabuhan Danau Toba. Kayak gitu? Enggak. Doain apa? Doain hidayah. Barakallahu fiik. Ini kadang-kadang ini kita ini halunya seperti itu. Ya. Allah musta'an. Doain hidayah. Ya. Baru dengar pemimpinnya didoain hidayah langsung tersinggung. Kita sebut Presiden Pulan hadahullah. Wah. Hafizahullah dong. Nah. Dia lebih butuh hidayah itu. Sebagaimana kita butuh hidayah. Ya. Langsung dibawain perkataan Fudail bin Iyad. Ya. In kanat li da'watun mustajabatun, kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan berikan pada pemimpin. Taunya itu doang sih. Ya, tapi enggak tahu doa-doa keburukan salaf untuk pemimpin. Enggak tahu ya. Aduh, nanti kita kasih tahu insyaallah. Ya. Nanti kita kasih. Salaf yang ngomong ya. Salaf, bukan Abdul Rahim Yakub. Salaf. Tapi itu kita skip dulu. Ya, biar yang ini aja dulu. Doain hidayah aja dulu. Doain hidayah dulu. Tapi barakallahu fiik. Mana lanjut? Ya, terus lanjut. Hatta walau kana fasikan walam yasil ilal kufri. Taib, walaupun dia fasik dan belum sampai kepada kekufuran. Terus kama qala sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u illa an taru kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhanun. Taib. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar dan taatlah kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki burhan, bukti di hadapan Allah kelak. Terus. Famadamat ma'asihi dunal kufri fa innahu yusma'u lahu wa yuta'u. Ah, selama kemaksiatan yang enggak sampai kekufuran, maka dia didengar dan ditaati. Terus. Wa fiskuhu 'ala nafsihi lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimina. Nah, kefasikan dia ya untuk dia aja. Namun kekuasaan dia dan kita mentaati dia itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Terus walihada lima kila fi li ba'dil a'immati inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun. Oleh karena itu, ya, dahulu sebagian salaf mengatakan sesungguhnya si fulan pemimpin, si fulan fasik namun dia kuat, dan si fulan saleh namun dia lemah. Ya, terus ayyuhuma yasluhu lil wilayati, ah, mana yang paling, ya, di antara keduanya yang paling layak untuk memimpin? Terus qala al-fasikul qawiyyu, ah, para salaf mengatakan yang paling layak adalah orang pemimpin yang fasik. Fasik dia masih beriman, ya, enggak kufur. Nah, dan yang dia kuat. Terus li'anna fiskahu ala nafsihi wa quwwatuhu lil muslimina, wa quwwatuhu lil muslimina, karena kefasikan dia ya untuk diri dia sendiri, adapun kekuatan dia, sikap leadership dia yaitu untuk kemaslahatan kaum muslimin semua. Terus amma hadha salihu fa inna salahahu li nafsihi wa dha'fahu yadurrul muslimina, nah, adapun orang yang soleh ini namun lemah, kesolehan dia untuk diri dia sendiri aja, ya, kelemahan dia bisa memudaratkan kaum muslimin. Ya, ganti baca siapa? Ya, itu apa? Aduh, siapa? Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala, fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasikan fi nafsihi. Ah, maka tetap didengar dan ditaati walaupun dia fasik pada diri dia sendiri. Terus tadi ingat ya qaidnya, ma'aqamu kitaballah, maqadakum bi kitabillah. Itu ya, ingat ya qaidnya. Ya, pakai ada ma masdariyahnya itu. Terus bal wa in jara wa in dolama, bahkan walaupun dia berbuat jahat, berbuat zalim. Terus yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atti wa in akhadha malikun, malikun malaka wa daraba dhahraka. Rasulullah sallallahu bersabda, taatilah walaupun dia memukul, mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Riwayat ini memang ada yang mendhaifkan para ulama, ya. Ada yang mendhaifkannya. Di antara ulama zaman sekarang adalah Syekh Muqbil dan sebagian ulama salaf. Ya, anggaplah sahih di sini. Nah, ini pada pemimpin muslim. Terus di anna fi ta'atihi maslahatun arj, isim anna muakhar. Li anna fi ta'atihi maslahatan arjahu arjaha minal mafsadati allati huwa 'alaiha. Karena mentaatinya terdapat kemaslahatan yang lebih kuat daripada mafsadah, ya, kerusakan yang ada di atasnya itu. Ya, allati huwa 'alaiha, yang kalau kita ngelawannya. Ya, jadi mentaati dia terdapat maslahat. Ya. Maslahat, maslahatnya lebih kuat daripada, ya, kita ngelawan gitu. Terus li anna mafsadatul khuruji 'alaihi a'dhamu min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa 'asin. Wa huwa 'asin. Dan mafsadat, ya, khuruj, berontak kepadanya itu lebih besar daripada mafsadat tetap baqa, bertahan, ya, di bawah ketaatan padanya dalam keadaan dia maksiat. Terus di anna fil khuruji 'alaihi saqfan didima'i wa ikhlalan bil amni wa tafriqan lil kulliyah lil kalimati. Karena kalau kita berontak itu safkan, terdapat safkan, menumpahkan darah. Wa ikhlalan bil amni, menghilangkan keamanan. Wa tafriqan, memecah belah kalimat persatuan. Terus wa madza hasala lil ladina kharaju 'alal umara'i wa wulatil umuri mimma qassahu tarikhu. Baik, apa yang terjadi dari kalangan orang-orang yang memberontak kepada para pemimpin, kepada para ulil amri, ya, dari apa-apa yang dikisahkan oleh sejarah, yang memberontak terhadap Hajjaj, terhadap Yazid, ya, terhadap para pemimpin dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Semuanya berantakan ini, ya. Berantakan. Terus lanjut. Mada hasala mimma inna lama. Mada hasala lama inna nazigotan. Anna nazigotan minasyudadi في عهد عثمان رضي الله عنه قاموا وشكوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان. طيب apa yang terjadi ketika ya diperoleh dengan cara-cara yang nyeleneh, ya apa yang didapatkan pada masa Utsman ketika mereka ya, qamu mereka bangkit dan mereka syakku mereka mematahkan asat taati, tongkat ketaatan terhadap Utsman, mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman. Apa yang terjadi ya? Terus madza hasala 'alal mu'minina minan nukasati ila al-ana. Taib, apa yang diperoleh kalau bagi kaum mukminin berupa nakasat ila al-an? Kerendahan hingga sekarang. Ya. Taib, barakallahu fikum. Ini mafsadatnya lebih besar. Ini memang waqi' begitu terjadi. Terus makanya kita serukan enggak bodoh. Ya. Memberontak seperti itu kecuali ada kemaslahatan. Ya, maslahat yang lebih besar. Lihat kaum muslimin yang ada di Eropa, pemimpin mereka si Macron, pemimpin mereka Boris Johnson, pemimpin mereka Angela Merkel, pemimpin mereka. Lihat, ngeri kan? Kafir semua. Cuma kalau kaum muslimin di sana ngelawan, lihat apa yang akibatnya. Ya. Ya, apa kebanyakan kira-kira? Kaum muslimin di Amerika. Ya, siapa pemimpinnya? Madhabnya apa itu si Joe Biden itu? Hah? Apa dia? Alusuna apa suki? Bukan, kafir. Ya. Tapi kalau dilawan, lihat mafsadatnya. Mafsadatnya lebih besar. Ya, barakallahu fikum. Terus? Bisababil khuruji ala amiril mu'minina wa qatalahu. Nah, ini disebabkan karena mereka memberontak Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan membunuh Utsman. Dan kalangan demonstran yang membunuh Utsman itu betul-betul khawarij. Ya, dan Utsman tidak layak. Utsman tidak zalim. Ya, apa yang dituduhkan ke Utsman itu fitnah. Buhtan. Enggak ada. Sehingga berbondong-bondong demonstran dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir datang mengepung kota Madinah. Selama 40 hari Utsman enggak bisa keluar dari rumahnya. Dengan isu-isu yang dihembuskan orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Oleh orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dikatakan Utsman melecehkan istri-istri Rasulullah SAW, menghinakan istri-istri Rasulullah SAW. Mana ada? Dikatakan Utsman KKN, nepotisme dengan mengangkat Muawiyah ya, familinya menjadi gubernur di Syam. Dikatakan Utsman korupsi, mana? Mereka orang-orang yang baru masuk Islam, demonstran tersebut. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman. Yang Rasulullah SAW malu kepada Utsman, yang malaikat Jibril malu kepada Utsman. Yang Utsman masih hidup bersama Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab naik Gunung Uhud, Gunung Uhud bergetar. Kata Rasulullah SAW, "Hai diam Uhud. Saya sedang bersama dua orang yang mati syahid." Padahal lagi hidup, masih hidup Utsman dan Umar. Mereka mana tahu keutamaan itu? Mereka mana ngerti keutamaan orang-orang yang baru masuk Islam yang mendemo Utsman itu? Enggak tahu mereka. Ya. Jadi apa yang dituduhkan mereka kepada Utsman itu fitnah. Utsman memerintah dengan keadilan, kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, menciptakan perdamaian, ekonomi yang maju, penuh keadilan. Bahkan perselisihan terkait Al-Qur'an udah enggak ada di zaman Utsman. Utsmanlah yang mengumpulkan mushaf yang disepakati, yang kita kenal dengan mushaf Utsmani gitu. Ya. Enggak ada tuh yang dituduhkan mereka itu tetap kepada Utsman, enggak ada. Mereka betul-betul khawarij. Ya, enggak ada. Tabarakallahu fikum. Ya, apalagi sampai membunuh Utsman radhiyallahu taala. Ya, terus lanjut. Fala yazalul muslimuna yu'anuna minan nakasatil mutawaliyati wal mafasidi. Wa kadzalika mafasidi. Mafasidi. Dan kaum muslimin senantiasa yu'anun, mereka ditolong dari kerendahan yang berturut-turut kerusakan ini. Terus wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulati sabri ala ta'atihi wa in kana fihi mafsadatun juz'iyatun akhafu min mafsadatil khuruji alaihi. Nah, demikian pula ya pada hak demikian pula hak pada sebagian pemimpin ialah kita bersabar untuk mentaatinya walaupun ada mafsadat, mafsadat juz'iyah, mafsadat kerusakan parsial, ya, yang lebih ringan daripada mafsadat kalau kita berontak kepadanya. Terus falidzalika aujaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj anil islami. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewajibkan agar ya mentaatinya dan tidak keluar dari, selama dia tidak keluar dari Islam. Terus walau kana fasikon, walau kana zaliman, walaupun dia fasik dan zalim. Terus fa innahu yasbiru, yusbaru, fa innahu yusbaru ala hadhihi al mafasidi al juz'iyyati. Dan tetap diberikan sikap kesabaran atas kerusakan-kerusakan yang sifatnya parsial ini. Sifatnya juz'iyyah, parsial maksudnya apa? Ya, mafsadat yang timbul yang berasal dari kemaksiatan dia yang bukan kekufuran. Terus lanjut dir'an lil mafsadati al azimati. Nah, ini dalam rangka menolak mafsadat yang lebih besar, yaitu kalau kita berontak kepadanya. Terus wartikaba akhafu, akhafi mudafun ilaih, wartikaba akhafi ad-dararaini. Ini mengambil mudorot yang paling ringan di antara dua mudorot. Begini maksudnya, kita bertahan di bawah kepemimpinan dia yang zalim. Mudorot enggak? Mudorot. Tapi kalau berontak, mudorot ada juga enggak? A'zam. Lebih besar lagi. Nah, berarti mesti mengambil salah satu di antara dua mudorot ini. Itu ada namanya irtikab akhafud dararain. Mengambil mudorot yang paling ringan di antara dua pilihan mudorot yang ada. Itu maksudnya. Terus lanjut. Bidaf'i a'lahima. Nah, untuk menolak mudorot yang paling tinggi, yang paling berbahaya. Terus hada syai'un ma'rufun. Nah, ini suatu hal yang dikenal di kalangan para ulama, sudah ma'ruf. Terus wa ma min qaumin kharaju 'ala imamihim illa kanat al-mufsidatu al-mafsadatu fil khuruji 'alaihi a'dhamu minal khobar kanat a'dhamu minal mafsadati fi sabri 'ala ta'atihi. Dan tidaklah suatu kaum yang mereka berontak kepada pemimpin mereka melainkan mafsadat dari yang ditimbulkan akibat berontak tersebut pasti a'dhamu, lebih besar daripada bersabar untuk mentaatinya, daripada bersabar ketika mentaatinya. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.